Alhamdulillah alladhi yassara tariqal ibadati lil ibad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah shahadatan addahruha liyaumit tanad wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ashraful ubad wazzuhad Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa kanu yaquluna aidza mitna turaban wa izaman a inna lamab'utsun. Sadaqallahu wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap para nabi dan rasul seringkali ditanya mengenai hari berbangkit. Bagaimana mungkin seseorang yang telah berkalang tanah, hancur lebur, tinggal tulang belulang, kelak bisa dibangkitkan kembali dalam keadaan utuh? Hal ini diabadikan Allah dalam surat Al-Waqi'ah ayat 47 yang tadi saya baca di awal. Wa kanu yaquluna aidza mitna turaba wa izaman a inna lamab'utsun. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita yang telah mati, kata orang kafir dan ingkar, yang telah menjadi tanah, berkalang tanah, hancur lebur jadi tulang belulang, nanti dibangkitkan kembali? Demikian pula kalau kita lihat dalam surat An-Nazi'at ayat 10 dan 11. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna izaman nakhirah. Mungkinkah kita akan dikembalikan pada kehidupan seperti awal sementara kita telah menjadi tulang belulang? Inilah yang kemudian mendorong Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rab, perlihatkan kepada hamba bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih burung lalu dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian diperintahkan untuk ditempatkan pada suatu tempat yang jauh dan terpisah. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim disuruh memanggil burung tersebut. Seketika burung itu datang menghadap dalam keadaan utuh. Bagi orang kafir dan ingkar, peristiwa ini bukan malah imannya bertambah, tapi justru malah makin jauh dari hidayah. Bahkan mereka mengatakan, in haza illa sihrum mubin. Ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Begitulah orang kafir dan ingkar. Pun ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bertanya hal yang sama, lalu Allah menurunkan ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat 57. Orang kafir dan ingkar pada masa Rasul pun sama, bukan imannya bertambah, malah mereka makin menjauh dari hidayah. Malah mereka berkata, qala asatirunal awwalun. Ketika ayat itu dibacakan kepada mereka sebagai sebuah jawaban, mereka mengatakan, ah, itu hanya dongeng belaka. Ah, itu hanya sebagai dongeng pengantar tidur, hanya bualan semata, kisah legenda fiktif yang tidak berarti. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau kita tengok surat Al-A'raf 57 ini, Allah menggambarkan secara jelas bagaimana manusia dibangkitkan nanti di akhirat. Wa huwa alladhi yursilu riyaha busram baina yaday rahmati hatta iza aqallat sahaban siqala suknahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, Allah lah yang membawa angin sebelum datangnya berita gembira berupa hujan. Dan ketika angin itu telah membawa awan mendung, kami halau, kata Allah, awan mendung itu ke bumi yang telah mati, ke bumi yang tandus, ke tanah yang kering. Lalu kami turunkan air hujan. Lalu dengan sebab air hujan itu, kami tumbuhkan aneka macam buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta. Demikian pula nanti kalian dibangkitkan dari kematian seperti itu pula. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, di mana Allah menggambarkan, mempersamakan kebangkitan biji-bijian menjadi buah-buahan dengan kebangkitan manusia kembali nanti di akhirat? Pertama, bahwa dalam ilmu biologi, setiap rasa, bentuk, warna, karakter dari buah-buahan itu genomenya terekam di dalam biji buah-buahan itu. Unsurnya, partikelnya, gennya terekam dalam biji dari buah-buahan itu. Karena itu, ketika kita tanam biji mangga, yang tumbuh pohon mangga. Tidak ada dalam sejarah perbuah-buahan kita tanam biji mangga yang tumbuh pohon jengkol. Tidak ada pernah. Itu artinya apa? Bahwa manusia meskipun tubuhnya hancur berkalan tanah, tapi ada tulangnya yang tidak hancur. Dalam ilmu pengetahuan, blueprint tubuh manusia terekam dalam tulang belulang manusianya. DNA-nya, blueprintnya, cetak biru dari karakter, warna kulit, bentuk tubuh terekam di dalam tulang manusia itu sendiri. Karena itu, ketika di suatu tempat dikubur bang subur, tidak mungkin nanti dibangkitkan di tempat itu eyang subur. Tidak akan pernah ketukar. Kenapa? Cetak birunya ada di tulang tersebut. Lalu pelajaran apa yang kedua? Yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa kalau Allah menciptakan yang belum ada lalu menjadi ada, itu bisa. Lebih bisa lagi Allah menciptakan yang sudah ada hancur lalu diadakan lagi. Kenapa? Materialnya masih ada, bahan-bahannya masih ada. Sama meja rusak, kita lebih gampang betulin kaki meja yang patah karena materialnya masih ada, ketimbang kita buat baru meja, materialnya tidak ada. Pun Lebih gampang lagi Allah membangkitkan manusia-manusia yang soleh. Kenapa? Belatung pahit makan orang soleh. Karena itu banyak dalam sejarah berita orang soleh kuburannya digali, masya Allah, utuh dagingnya seperti orang tidur. Sering kita lihat di televisi. Bahkan dalam sejarahnya pada dinasti Abbasiyah, ketika itu kuburan massal perang Uhud terpaksa harus mengalami kena proyek perluasan oleh pemerintah. Akhirnya sebagian digeser. Ketika digeser kuburan massal para suhada perang Uhud, subhanallah, semua mayat tersenyum, badannya segar seperti orang yang tidur semua. Bahkan Hamzah bin Abdul Muthalib sempat kakinya kena pacul mengalirkan darah yang segar. Subhanallah. Padahal proyek itu 50 tahun setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dikubur. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Yang ketiga, kalau biji mangga manis yang kita tanam, maka yang akan kita nikmati pun mangga manis. Asam biji mangga yang kita tanam, asam pula yang akan kita semai. Pahit biji yang kita tanam, pahit pula nanti yang akan kita makan. Artinya apa? Kehidupan dunia ini siapa yang berbuat buruk, maka dia nanti diperlakukan buruk di akhirat. Jahat perlakuannya di dunia, jahat pula nanti dia diperlakukannya. Sewenang-wenang dia memperlakukan umat, sewenang-wenang pula nanti dia mendapat perlakuan di akhirat. Apa yang kita tanam di dunia, nanti kita semai dan panen di akhirat. Itulah gambaran. Bahkan hadirin yang berbahagia, mohon maaf kalau ada perilaku ibu yang semena-mena, perilaku ibu yang suka narkoba, perilaku ibu yang minum minuman keras, itu bisa potensi melahirkan anak yang cacat. Kita nanti kalau perbuatannya jelek di dunia bukan tergantung orang tua, tapi lahir kembali di akhirat kita na'udzubillah bisa dalam keadaan cacat kalau perbuatan di dunia tidak baik. Maka kalau ingin lahir dibangkitkan kembali di akhirat dalam keadaan sehat, maka kita harus sehat pura cara hidup dan cara beragama kita. Wallahu muwaffiq ila qawmit thoriq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ah min afdalil ayami wal a'yad wa khassahu bisa'atin addu'ahu fiha mujab masmu'un lil hadir wal bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalul 'ibad waz zuhad. Sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullah wa akthiru minas salati ala nabiyikum yu'adzim lakumullahu biha ajra. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ala ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma adfa'anna al-ghula wal waba wal bala wa ta'un wa jami'al amrad wa maut al-fajah wal munkar wal bagh wal qahta wal jadba wa syuyuf al mukhtalifah wa syada'id wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina hadha khosa wa min buldanil muslimin amma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا